ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang telah bersaksi bahwa Rabb kami, pencipta, pemilik dan pengatur kami adalah Allah, kemudian beristiqamah di atas persaksian dan ucapannya itu, maka di saat al-wafah, di saat al-maut hendak menjemputnya, turunlah para malaikat berbondong-bondong dari langit atas perintah Rabb mereka, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kabar gembira kepada calon jenazah yang istiqamah di muka bumi ini, calon jenazah yang tetap bertahan di atas Islam, di atas tauhid, di atas ibadah, di atas ikhlas, memberi kabar gembira alla takhafu wa la tahzanu, agar kalian tidak takut, tidak khawatir atas apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini, dan janganlah kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan di dunia, keluarga dan anak keturunan. Allah menjaganya, Allah melindunginya. Demikian kabar gembira yang dibawa oleh para malaikat yang berbondong-bondong turun dari langit menjemput calon jenazah ini. Mereka mengatakan, kami adalah penolong-penolong kalian di dunia, dan kami para malaikat ini adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Penolong di dunia dalam bentuk berdoa, memohonkan perlindungan, hidayah dari Allah untuknya. Dan di akhirat nanti, dengan syafaat para malaika, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah. Namun para hadirin, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan, al-istiqamah itu adalah perkara yang aziz, yang sulit diraih kecuali yang Allah berikan kepadanya taufik. Allah takdirkan dia termasuk orang-orang yang istiqamah. Dan yang kedua, al-istiqamah bertahan, berkesinambungan, berkelanjutan di atas Islam, di atas tauhid, di atas ibadah, di atas sunnah, di atas ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah letakkan untuknya asbab, berbagai sebab, yang apabila seorang hamba menempuh sebab-sebab istiqamah tersebut, sangat besar kemungkinan Allah akan menolong dia untuk memberikan kepadanya nikmat dan karunia istiqamah tersebut. Di antara asbabul istiqamah, dan boleh dikata adalah al-akbar, as-sababul akbar, sebab yang terbesar adalah ikhlasun niyya lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niat kepada Allah di dalam berislam, mengikhlaskan niat kepada Allah dalam bertauhid, ketika dia beribadah hanya kepada Allah, ketika dia bertaqarrub kepada Allah, mengikhlaskan niat kepadanya. Ikhlasun niyya di dalam berpegang dengan sunnah Rasul, bukan untuk yang selain Allah, bukan untuk sesuatu selain Rabbul Alamin, bukan untuk sesuatu duniawi. Ketika dia menjalankan sunnah, ketika dia menjalankan tauhid, ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam menjalankan tauhid dan sunnah, dia akan menjadi seorang yang sabar, seorang yang memiliki kesabaran menjalani Islam, seorang yang memiliki kesabaran di dalam menjalankan tauhid, seorang yang memiliki kesabaran di dalam menjalankan sunnah dan ibadah akan memiliki kesabaran di dalam berpegang teguh dengan al-manhajus salafi. Ketahuilah kaum muslimin ibadallah bahwa tauhid memiliki lawazim, memiliki konsekuensi bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Begitu juga as-sunnah, at-tamassuk bi sunnati rasul, berpegang teguh dengan sunnah nabi. Di belakang itu ada lawazim, ada konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul menimpa seorang hamba, menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa dunianya, menimpa fisiknya, menimpa kalbunya. Seorang yang berpegang teguh dan istiqamah di atas ibadah bukan tanpa konsekuensi dan pengorbanan. Begitu juga seorang yang berpegang teguh dengan al-manhajus salafi di dalam akidahnya, berpegang dengan al-manhajus salafi di dalam beriman, berpegang dengan al-manhajus salafi di dalam beribadah, bermanhaj, berdakwah, bermuamalah, semua itu bukan tanpa pengorbanan. Semua itu berjalan tidak mungkin tanpa adanya konsekuensi yang akan muncul dari diri kita. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam banyak ayatnya, ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tidaklah Allah akan membiarkan kalian wahai kaum mukminin berada terus-menerus di atas kondisi yang kalian sedang berada di atasnya, pengakuan iman, pengakuan Islam, tanpa ada ujian, tanpa ada musibah, tanpa ada konsekuensi dan lawazim yang dengannya akan terpisah mana hamba Allah yang khabis, mana hamba Allah yang jelek, dan mana hamba Allah yang thayyib. Proses ini akan terus berlangsung, tidak akan berhenti sampai datang kepada setiap hamba al-maut, datang kepada setiap pribadi kematian, dan berhenti secara total dengan berhentinya kehidupan dunia ini dengan datangnya yaumul qiyamah. Maka dari itu, semua itu menuntutkan dari kita as-sabr, menuntut dari kita kesabaran. Seorang tidak mungkin bisa bertahan di atas tauhid kalau dia tidak memiliki kesabaran. Seorang tidak bisa istiqamah di atas sunnah kalau dia tidak memiliki kesabaran. Seorang tidak bisa bertahan di atas akhlak yang mulia, di atas muamalah yang terbimbing, kalau dia tidak memiliki kesabaran. Maka ketahuilah bahwa kesabaran itu merupakan salah satu buah dari ikhlasun niyah. Kesabaran itu merupakan salah satu buah dari keikhlasan. Seorang yang ikhlas di dalam menjalankan tauhid, dia tidak akan pernah mundur sedikit pun dengan ancaman apapun, dikarenakan dia berpegang teguh dengan tauhid. Seorang yang ikhlas di dalam menjalankan tauhid tidak akan pernah kecewa kepada manusia, karena dia hanya berharap Allah, tidak pernah berharap ridha manusia. Seorang yang ikhlas di dalam menjalankan sunnah, di dalam menjalankan dakwah, di dalam menjalankan ibadah, dia akan terus bersabar di atasnya, walaupun dia tidak mendapatkan sesuatu dari manusia, walaupun manusia mengecewakannya, walaupun manusia tidak bisa menghargainya, walaupun manusia tidak mau menyanjungnya, walaupun manusia meremehkannya, dia tidak akan pernah kecewa. Dan karena itu dia akan tetap sabar dan istiqamah, karena dia ikhlas mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيا أيها المسلمون، kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ketahuilah seorang yang mukhlis ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika dia menjalani dakwah, ketika dia menyampaikan ilmu, dia akan sabar apapun rintangan yang dihadapinya. Seorang yang mukhlis, yang hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah berhenti berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun manusia di sekitarnya tidak ada yang mau mendengarkan ajakannya, walaupun manusia di sekitarnya mencemoohkan dan mengejeknya, dia akan terus berjalan di atas dakwah tersebut karena dia mukhlis, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia lihat dan dia harapkan, pandangannya jauh ke depan, jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah, dan pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Seorang yang mukhlis ketika menjalani sunnah, ketika menjalani hukum-hukum syariat, dia akan tetap bersabar walaupun dia terhalangi dari berbagai perhiasan dunia, walaupun berbagai urusan dunia dia berkurang dan menurun, dia akan tetap bersabar karena dia tahu ketika dia menjalankan syariat, ketika dia menjalankan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, dia hanya mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia di sekitarnya kecewa terhadapnya, walaupun keluarga memandangnya dengan pandangan penuh cibir, pandangan penuh perendahan, dia akan tetap bersabar menjalani sunnah Rasul, menjalani berbagai hukum syariat, menjalani berbagai hukum muamalah dalam kehidupan kesehariannya. Begitu juga seorang yang berpegang teguh dengan al-manhajus salafi, manhaj yang mengajak kita untuk berpegang teguh dengan iman yang sahih, berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, yang benar, sesuai dengan bimbingan Rasul, sesuai dengan bimbingan Khulafa Ar-Rashidin, sesuai dengan bimbingan para sahabat dan para ulama yang datang sesudah mereka, yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Dia akan bersabar walaupun manusia di sekitarnya menolak beramal dengan manhaj salaf, walaupun di sekitarnya manusia berbondong-bondong menuju kepada ad-dalalat, menuju kepada penyimpangan, walaupun manusia di sekitarnya terus meramaikan berbagai bid'ah dalam ibadah mereka, akidah mereka, dakwah mereka, dia akan tetap bertahan, bersabar, dan istiqamah di atasnya. Manusia yang seperti ini, seorang mukmin yang seperti ini, dia yang biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan meraih apa yang Allah janjikan dalam ayat pertama yang kita sebutkan dalam khutbatul Jumat ini. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa nas'alullah ta'ala yu'inani wa iyyakum 'alal 'amal bima 'alimna wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.